ಸರಿ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗ Terkait tentang pengertian fadhil a'mal, kemarin telah kita singgung bahasanya. Ada ulama yang mengatakan fadhil a'mal adalah satu amal hadisnya masyru' dan dalil yang sahih, kemudian terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan amal tersebut, sedangkan amalnya jelas masyru' karena hadisnya sahih. Dan inilah makna fadhil a'mal yang benar, bagaimana penjelasan mula al-Qari. Demikian pula inilah yang dipahami atau yang dipahami oleh Syekh Islam Taimiyah dan Imam Syatibi. Namun ada yang memberikan definisi bahasanya amal fadl amal itu adalah menetapkan amal yang mustahab, amal yang dianjurkan berdasarkan hadis yang dhaif. Karena dalam amal yang dianjurkan tersebut terdapat iming-iming pahala yang besar. Terdapat hadis yang dhaif menetapkan satu amal yang mustahab, dan dalam hadis dhaif tersebut disebutkan terdapat pahala yang besar, yang sangat besar untuk orang yang melakukan amal tadi. Ada yang memberikan pengertian semacam itu. Bagaimana inilah pengertian yang dari sebagian ulama yang ditemui oleh Imam Syaibani dan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, karena itu berkaitan dengan pengertian semacam ini, maka Ibnu Hajar mengatakan seandainya mau dipakai, maka harus memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya adalah tidak boleh ditenarkan amal tersebut. Amal tersebut tidak boleh ditenarkan, tidak boleh dilakukan di tempat yang umum, tempat dia banyak orang. Namun ada juga yang dikatakan ada persyaratan yang lain, yaitu hendaklah dia yang dari tahta aslin sahih. Waqad sabaqa dan telah lewat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di kusurutin penyebutan syarat-syarat untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Dalam fadil a'mal menurut ulama yang membolehkannya. Akan tetapi murid beliau, muridnya Ibnu Hajar yaitu Al-Imam Sakhawi, nafalah menukil dalam bukunya Al-Qaul Badi' syaratan akhar, syarat yang lain yang tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar menaka di sana. Sakhawi menukil bahasanya Ibnu Hajar memberikan persyaratan yang lain. Namun kalau di kitabnya Ibnu Hajar kita dapatkan tidak dijumpai persyaratan tersebut, yaitu ayakuna mundarijan tahta aslin amin sahihin. Hendaknya amal tersebut adalah mundarij, tercakup di bawah aslin amin sahih, dalil umum yang sahih. Faya khuju, maka keluarlah, maka tidaklah boleh beramal dengan mayukhtara yang dibuat-buat, murni dibuat-buat. Bihaitulah yakun lahu aslan, yaitu amal yang tidak memiliki landasan aslan sama sekali. Berkata guru kami di mukadimahnya yang Mati'ah sangat bagus untuk sahih tarhib wa tarhib. Dia mengomentari persyaratan ini dengan mengatakan illa anna hadzal qaida, akan tetapi persyaratan ini tidaklah cukup fil haqiqah dalam kenyataannya, karena mayoritas bid'ah itu tercakup di bawah aslin amin, di bawah dalil umum yang sahih. Meskipun demikian, maka dia tetap tidak masuk. Itulah bid'ah yang dinamakan oleh Imam Syatibi dengan istilah bid'ah idhofiyah, yang telah kita bahas dalam fasal yang lewat. Ini kalau berdasarkan ulama yang memakai kriteria tadi, asal mundarik tahta aslin amin, berarti dia tidak berpandangan adanya bid'ah idhofiyah. Konsekuensinya, kalau boleh beramal dengan hadis dhaif asalkan konsepnya yang dari tahta aslin amin, sudah berarti tidak ada istilah bid'ah idhofiyah. Bid'ah itu adanya ya yang hakikiyah saja. Kalau bid'ah dalam sifat, bid'ah dalam ini, bid'ah dengan kaifiyat, takyid waktu, syarat, nanti bukan bid'ah. Wawadihun, dan jelas bahasanya hadis yang dhaif layan hal itu tidaklah kuat, tidaklah bisa bangkit li isbati syar'iyatiha, untuk menetapkan disyariatkannya bid'ah idhofiyah tadi. Fala buddha, maka harus mintaqyid persyaratan, menetapkan persyaratan bima huwa adaku, dengan yang lebih teliti lagi, yaitu ayyukal, kita katakan ayyakun al hadis dhaif, hadis dhaif tersebut sabata, ada syariatul amal bima fiha, disyariatkannya mengamalkan isinya, telah ditetapkan birairihi, dengan hadis yang lain mimma yasluh, yaitu hadis yang layak atau bisa ayakuna dalil syar'iyyan, jadi dalil syar'i. Sehingga fi hadil halat, dalam kondisi ini atas penetapan hukum tidaklah dengan hadis yang dhaif, nah, dengan hadis yang sahih yang lain. Wa ghayatu ma fihi, dan maksimal ma fi, apa yang ada dalam hadis dhaif, maksimal fungsi hadis dhaif cuma ziyadatu tarhib, menambah motivasi fi dalikal amal, untuk melakukan amal itu. Mimma tatma'u an-nafsu fihi, yang menyemangati sehingga semangat an-nafsu, jiwa, untuk melakukannya. Fatandafi'u, maka terdorong untuk beramal aksar, lebih banyak, lebih kuat. Mimma laulam yakun, dibandingkan seandainya tidak ada hadis dhaif tersebut. Lam yakun, tidaklah qathahu yang diriwayatkan tentangnya hadal hadis dhaif, hadis dhaif tersebut. Maka konsekuensi dari tahta yang dari mundarij tahta aslin amin itu meniadakan bid'ah idhofiyah. Maka itu kurang tepat. Yang tepat hadis dhaif bisa dipakai dan diriwayatkan cuma sekedar untuk menambahi motivasi, sedangkan aman itu sudah masruq berdasarkan hadis yang sahih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa, dan demikian itu karena sesungguhnya amal jika idza ulima, jika diketahui dia adalah masuk dengan dalil yang syar'i dan dilihatkan tentang keutamaannya, hadisun sebuah hadis yang layu lamu tidak diketahui kalau dia adalah hadis yang dusta, maka jaza boleh jadi ayakuna tahu haqqa, pahala tersebut adalah benar. Walam yakul, dan tidaklah berkata seorang pun dari a'imah, dari imam, inau yajus, boleh ayuja'al syai' wajib, boleh sesuatu itu dijadikan atau ditetapkan hukumnya wajib atau mustahab cuma semata-mata di hadis yang ta'if. Wa maqala hadza, dan orang siapa mengatakan ini, boleh menetapkan satu amal yang mustahab dengan hadis yang ta'if, faqad khalaqal ijma', maka dia telah menyelisih ijma', dan tidak ada satupun imam yang berpendapat semacam itu. Konsekuensi dari mundarij tahta aslin amin itu adalah menetapkan bolehnya amal mustahab dengan semata-mata hadis dhaif, dan itu menyelisih ijma', dan tidak ada satupun imam kata Syekhul Islam yang berpendapat dengannya. Qad fasala Syekhu rahimahullah hadhihi al-mas'alata al-hamata fi makanin akhar min majmu'il fatawa, min majmu'atil fatawa tafsilan lam arahu li ghairihi min al-ulama'i, fa ara li zaman alayya an uqaddimahu ila al-qura'i lima fihi min al-fawa'idi wal ilmi. Qala ba'da an zakara qawla al-imami أحمد إذا جاء الحلال والحرام سددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. فقال رحمه الله مؤكبا وكذلك ما عليه العلماء من الأمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن بالله، كما لو أثبت الإجابة أو التحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع. وإنما مرادهم بذلك أن يكون الأمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والإتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك. فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وإقابها، فمقادر الثواب والإقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والأمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا ribhan kasiran faza in sadaqa nafa'ahu wa in kazaba lam yadurruhu. Waqat qasala yang berkata masih Syekh Al-Albani al-kalam li Syekh Sinai perkataan ada perkataan bukan ya Syekh Al-Albani waqat qasala Syekh dan Syekh yaitu Syekh Al-Islam telah merinci hadil masalah masalah al-hamata yang penting ini di tempat yang lain dari Majma'atul Fatawa. Tafsilan rincian yang belum pernah aku dapatkan li ghairihi minal ulama para ulama yang lain. Fa'aram maka aku berpandangan li zaman alaya aku berkewajiban an uqaddimahu untuk menyampaikannya ilal qura' kepada pembaca. Lima fi karena di dalamnya terdapat fawaid kandungan sebagai faedah wal ilmu dan ilmu. Qala ba'da Syekh Taimiyah berkata setelah menyebutkan perkataan Imam Ahmad jika datang hadis berkenaan dengan halal dan haram syadadna fil asanid maka kami sangat ketat dalam masalah sanad. Wa idza ja'at tarhib wa tarhib akan tapi jika terdapat hadis yang mengandung tarhib wa tarhib motivasi dan menakut-nakuti tasahalna fil asanid maka kami bersikap longgar dalam masalah sanad. Fakal maka berkata Syekhul Islam Taimiyah mu'aqiban memberikan komentar wa kadzalika ma'alil ulama demikian pula apa yang menjadi pendapat para ulama ya, para ulama berpendapat menal amal bila hadisi da'if fil fadil a'mal bolehnya beramal dengan hadisi da'if dalam fadil a'mal. Maksud ulama dengan pendapat ini laisa ma'nahu bukanlah maknanya adalah isbat menetapkan hukum istihbab, hukum mustahab dengan hadis yang layuh tajubi tidak bisa dijadikan hujah. Karena istihbab anjuran itu adalah hukum syar'i. Fala yathbutu maka tidak bisa ditetapkan sesuai dengan dalil syar'i. Wa man khabara dan siapa yang menceritakan dari Allah sesungguhnya Allah mencintai satu amal min ghairi dalilin syar'iyyin tanpa dalil syar'i. Faqad syara'a maka dia telah mengatakan telah membuat-buat agama malam ya'dan bihilah tidak Allah izinkan. Persis sebagaimana seandainya dia menetapkan hukum wajib dan haram. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat bil istihbab apakah amal suatu amal itu mustahab ataukah mubah dianjurkan ataukah tidak. Sebagaimana yakhtalifuna sebagaimana para ulama berselisih pendapat bil ghairihi dalam hukum yang lain haram ataukah tidak wajib ataukah tidak. Bal huwa asludini al-masru'i bahkan amal yang mustahab itu adalah pokok agama yang disyariatkan lebih syariatkan. Wa innama muraduhum bidzalika namun maksud para ulama dengan itu itunya lihat ya not yaitu beramal dengan hadis yang dhaif dalam fadl amal adalah ayakunal amal mimma qad sabata annahu mimma yuhibbullah hendaknya amal tersebut qad sabata benar-benar jelas adalah sesuatu yang Allah cintai wa mimma yakrahuhullah atau sesuatu yang jelas Allah benci. Binas yang dengan dalil nas boleh jadi Quran, boleh jadi sunnah atau ijma'in atau dalil ijma' semacam baca Quran, membaca tasbih, berdoa, bersedekah, itak memerdekakan budak, berbuat baik pada orang lain melarang dusta dan khianat dan semacam itu. Faidha ruya maka jika diriatkan hadis bifadli ba'dul a'malil mustahabbah yang berisi fadilah atau keutamaan atau keistimewaan beberapa amal yang dianjurkan dan berisi sawabiha pahalanya wa karahati ba'dul a'mali dan tidak disukainya beberapa amal dan hukumannya sama qadiru asawab wal iqab wa anwa'ihi lalu ukuran pahala wal iqab dan hukuman wa anwa'ihi dan jenisnya. Idza ruya fi hadisun maka jika diriatkan fiha tentangnya atau sama qadiru adapun ukuran pahala pahala, hukuman, dan macam-macamnya jika diriatkan fiha di dalam maqadir itu hadisun hadis yang kita tidak tahu kalau ini adalah hadis yang palsu. Kita tahu hadis ini bukan hadis palsu. Maka jazat riwayatuhu wal amalu bihi. Maka boleh meriwayatkannya, ya, wal amalu bihi dan beramal dengannya. Bimakna anan nafsa, dengan arti bahwasanya jiwa itu tarjuga lika sawaba, akan berharap dengan pahala itu, atau merasa takut dengan hukuman itu. Analoginya kalau julen seperti seorang yang mengetahui bahasanya bicara perdagangan yang akan dia lakukan itu turbih memberikan untung. Akan tetapi balarohu sampai berita kepadanya bahasanya perdagangannya itu turbih ribhan katira, akan menguntungkan dengan akan menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, dia jelas yakin ini untung. Dan ada yang memotivasi untungnya besar berlipat-lipat. Fada in sadaqa nafa'ahu. Maka jika ternyata berita ini benar, nafa'ahu, manfaat karena dia semangat untuk kerja. Wa in kadzaba, jika ternyata bohong, lam yadurruhu, juga tidak masalah karena dia juga tetap dapat untung. Maka perkataan Syekh Islam ini menunjukkan kalau beliau termasuk ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif dan fadl a'ma, namun dengan pengertian yang pertama. Hadisnya sahih. Bagaimana Imam Syatibi juga demikian. Boleh di nukilan yang lewat, nukilan dari Imam Syatibi, kalau memang hadisnya itu sahih, amal tentang hal ini adalah sahih, maka boleh disebutkan amal ini adalah sahih tentang misalnya birrul walidain. Terus ada hadis yang dhaif kemudian kita sebutkan yang berisi tentang pahala birrul walidain atau tentang uququl walidain jelas haram. Terdapat hadis yang dhaif yang tidak terlalu parah, yang bukan dusta kata Syekhul Islam Taimiyah, yang menceritakan tentang hukuman untuk orang yang melakukan dosa tua kepada orang tua. Makanya diperbolehkan. Sebagian ulama mengasih persyaratan yaitu dengan menyebutkan, menegaskan kalau itu hadis yang dhaif. Kan di footnote 2 saya hanya mengatakan, lihat komentar saya beberapa lembar yang lewat. Yaitu persyaratan harus disebutkan kalau itu adalah hadis yang dhaif. ومثال ذلك الترغيب والترحيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء واقع علماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترحيب والترجية والتخويف فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرعي، فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا، فما علم أنه باطل وضوء لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئا، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه. وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعنه أننا نروي في ذلك بالأسانيد، وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم، وكذلك قول من قال يؤمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. ونذر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم فالنصوص تنتفئ بما تظن صدقه في مواضع. Contoh yang lain, ini itu contoh atau yang semisal dengan bolehnya memotivasi dengan hadis yang dhaif adalah at-tarhib wa tarhib bi Israiliyat. Dah tarhib dan tarhib dengan Israiliyat. Sudah cerita Taurat katanya demikian. Mata-mata untuk istiqnas, untuk memperkuat saja. Ini sudah berdasarkan hadis yang sahih, dalil yang sahih. Cuma untuk istiqnas, semakin orang pemantap. Atau wal manamat, atau dengan mimpi-mimpi orang saleh. Bagaimana banyak disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di Ar-Ruh atau di kitab beliau yang lain. Itu bukan beliau jadikan dalil, itu jadikan telah mengungkapkan dalilnya di atas, kemudian ditambah dengan ada cerita-cerita mana untuk memotivasi, untuk menegaskan dan untuk memperkuat. Wa kalimatus salaf atau perkataan para ulama salaf, tabi'in atau tabi'in, yang perkataan mereka ini bukan dalil. Perkataan tabi'in kan bukan dalil. Perkataan tabi'in kan bukan dalil. Perkataan sahabat saja ikhtilaf tentang dalilnya. Atau kita memotivasi orang untuk masalah menuntut ilmu dengan perkataan tabi'in fulan, tabi'in fulan. Atau kita memotivasi orang untuk menuntut ilmu dengan al-ulama, dengan perkataan ulama, Syekhul Islam mengatakan demikian, yang mengatakan demikian. Padahal perkataan mereka semua bukan hujah. Perkataan mereka semua bukan dalil. Wakil ulama atau pengalaman ulama memotivasi ya, untuk beribadah salat malam dengan bagaimanakah pengalamannya, apa yang dilakukan oleh ulama fulan, tentang bagaimanakah kesungguhan dia dalam beramal, tentang ulama fulan. Memotivasi orang untuk belajar, ini lo ulama fulan belajarnya demikian, ulama fulan belajarnya demikian. Padahal bukan dalil, perbuatan, itu kan perbuatan. Kalau tadi perkataan, perbuatan ulama, perbuatan tabi'in, perbuatan tabi'in bukan dalil. Wa nahwi dzalika. Oleh karena itu, sama perkataan sahabat atau perkataan tabi'in itu asal maknanya sahih, tidak mengapa disampaikan. Asal maknanya sahih. Ini tentang masalah zuhud misalnya. Tentang keutamaan zuhud, tentang zuhud itu satu hal yang masyru, satu ini satu amal yang utama. La yungkar. Dan perkataan fulan tentang zuhud, perkataan fulan tentang zuhud. Perkataan sahabat, perkataan tabi'in tentang masalah salat malam. Masuknya salat malam sudah jelas. Kemudian untuk memotivasi ini tadi ini mengatakan demikian tentang salat malam, meskipun sanadnya dhaif, meskipun ini karena meskipun sanadnya sahih itu bukan dalil. Meskipun sanadnya sahih, perkataan tadi bukan dalil. Lalu kenapa disampaikan? Sekedar untuk istiqnas, sekedar untuk memantapkan, sekedar untuk tambah memotivasi. Sekedar untuk tahrib tahrib saja intinya. Wana widalika dan semacam itu mimma la yajuzu bimujaradihi isbatu hukmin syar'iyyin, yaitu berbagai hal yang la yajuzu tidak boleh bimujaradihi dengan semata-mata dia menetapkan hukum syar'i. Jadi kalau tidak ada dalilnya kecuali perkataan tabi'in ya tidak boleh dikatakan, tidak boleh dijadikan dalil. Cuma semata-mata perkataan ulama yang tidak ada dalilnya di situ menetapkan satu amal tidak boleh. Ini bukan dalil. Lai jus bimu terjadi. Ini kan masalahnya sudah ada hadis yang sahih kemudian dikuatkan. Kalau seandainya tidak ada hadis yang sahih, adanya cuma perkataan ulama, perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, pengalaman ulama, itu semua bukan dalil. Lai istihbabin bukan dalil untuk mustahab, bukan pula dalil yang lainnya. Walakin akan tapi kata Syekhul Islam, ya jus boleh perkataan mereka hal-hal tadi yudkar disebutkan jika itu untuk motivasi tarhib wa tarhib, motivasi atau nakut-nakuti, tarjiah menimbulkan harapan wa tahfif atau tahwif atau menakut-nakuti, asalkan tarhib wa tarhib memotivasi fima untuk amal-amal yang diketahui baiknya atau buruknya dengan dalil-dalil syariat yang sahih yang lain. Fa inna dalika, maka hal seperti itu yang fa' bermanfaat dan tidak berbahaya. Sama on baik, sama saja baik finasul amri dalam realitas nyatanya itu adalah benar ataukah tidak benar. Ternyata tidak benar ada pahala seperti itu di sisi Allah ternyata. Nah, itu tidak berbahaya. Atau ternyata tidak benar. Fama ulima anu batilun maudu'un, akan tetapi segala sesuatu yang sudah diketahui dia itu adalah amal yang batil dan mengada-ada dan palsu, maka lan yajus al-iltifatu ilaihi, maka tidak boleh menoleh ke sana. Fa innal kadhiba, maka dusta itu tidaklah bermanfaat syai'an sedikit pun. Akan tapi jika hadisnya itu batil maudhu', maka tidak boleh dipakai untuk tarhib wa tarhib. Karena fa innal kadhiba, karena dusta itu tidaklah berfaedah sedikit pun. Nah, jika hadisnya itu adalah anak sahabat jelas anau sahihun, adalah hadis yang sahih, utbitat bil al-ahkam, maka hukum bisa ditetapkan dengannya. Nah, jika hadisnya ihtamalah mengandung kemungkinan amro ini dua hal, boleh jadi sahih. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendaifkan. Ruya, maka boleh diriatkan liimkan isbiti, karena mungkin itu adalah benar. Wali adamil madarati fi kadhibi, dan tidaklah berbahaya jika itu ternyata dusta. Karena ini cuma hadis, sekedar hadis yang memberikan tarhib wa tarhib. Maka jika hadis tentang tarhib wa tarhib, jika di hadis batil maudhu, maka tidak boleh dipakai, kata Syekhul Islam, karena dusta tidak ada manfaatnya sedikit. Jika di hadis yang sahih, maka dia jadi dalil untuk isbat menetapkan hukum tersebut, hukum yang dikandungnya, masalah yang dikandung. Jika mungkin itu mungkin ini, maka boleh diriwayatkan. Dan jika ternyata dusta, tidak bahaya jika benar, ya, karena mungkin benar dan tidak bahaya jika dusta. Maka Imam Ahmad mengatakan jika datang hadis tentang tarhib wa tarhib, maka kami membuat kelonggaran dalam masalah sanad. Maknanya, maksudnya adalah kami riatkan tiga lika hal itu dengan sanad. Meskipun muhaddisuha, rawi-rawinya bukanlah orang-orang siqah yang bisa jadi hujjah. Demikian juga perkataan ulama yang berpendapat hadis dhaif. Hadis tentang tarhib wa tarhib itu yukman diamalkan dalam fadil amal, inamal amal bima fiha, maka maksudnya adalah mengamalkan isinya, asalkan isinya itu minal amal asaliyah, adalah amal yang jelas-jelas amal yang saleh, semacam baca Al-Quran, berpikir, menjauhi apa yang amal-amal yang dibenci, amal-amal yang kuriah yang tidak disukai, minal amal isai'ah, karena amal tersebut adalah amal yang jelek. Wa nadhiru hadza, dan semisal ini, semisal membawakan hadis tarhib wa tarhib yang dhaif, yang mungkin benar, mungkin dusta. Ya kok mungkin dusta, kok boleh? Terdapat dalil yang menunjukkan mungkin dusta itu boleh diceritakan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis ini bukanlah dalil tentang bolehnya orang menyampaikan hadis semaunya. Nah, Nabi katakan ani dariku, artinya adalah jelas-jelas sahihnya. Nah, nanti katakan ani dariku, maka itu artinya benar-benar dariku. Bahadis sudah ceritakanlah berita-berita yang dibawa oleh Bani Israel, walah harajah dan tidak dosa. Namun man kadiba alayya muta'amidan, siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka dia akan berada di satu tempat di neraka. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk menyampaikan berita Israiliyat. Padahal berita Israiliyat yang disebutkan itu yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, namun tidak juga bersepakatan, tidak pula sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak terdapat dalil dalam syariat kita yang menunjukkan dustanya atau menunjukkan benarnya. Ma'akau lihi ditambah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang lain, idha hadda cakup jika bercerita kepada kalian ahlul kitab yang menceritakan tentang isi kitab mereka, maka janganlah kalian percayai, wala tukadibu, namun jangan pula kalian dustakan. Artinya apa? Karena berita mereka mungkin benar, mungkin dusta. Namun Nabi katakan di hadis yang lain, hadisu an Bani Israel wala haraja, berita dari Bani Israel yang mungkin dusta mungkin benar, itu Nabi katakan boleh kalian ceritakan, wala haraja dan tidak dosa. Maka dari hadis ini bisa kita simpulkan, boleh menceritakan, ya, boleh menceritakan suatu hal yang mungkin dusta, mungkin pula benar. Orang cerita mungkin dusta, mungkin benar. Kok ceritanya bagus, kita ceritakan. Ada orang yang bilang, ada orang yang bilang ini jadi benar, ini jadi dusta, gini. Boleh. Fa'ina rahasa fil hadisi anhu, maka Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk fil hadis anhum, untuk cerita bercerita tentang berita Israiliyat. Bama'ah dan meskipun demikian, nah Nabi melarang untuk mempercayainya, untuk mendustakannya. Walau maka seandainya lam yakun, tidaklah ada dalam tahdis menceritakan Israiliyat secara mutlak itu faedahnya, lama tentu tidaklah Nabi SAW memberikan keringanan tentangnya atau bahkan memerintahkannya. Dan seandainya jaza boleh mempercayai ahli kitab dengan semata-mata cerita yang mereka sampaikan, lama tentu tidaklah Nabi SAW melarang untuk mempercayai mereka. Maka ini menunjukkan bahasanya semata-mata diceritakan itu bukanlah artinya ini cerita yang benar. Semata-mata bercerita dan tanpa ada penegasan itu ada satu yang benar, itu bukanlah artinya adalah membenarkan. Fanufus, karena sebenarnya jiwa manusia santafe itu akan bisa mengambil manfaat dengan segala sesuatu yang dikira oleh jiwa tersebut sitkahu adalah benar, fi mawadik dalam beberapa kesempatan. Mungkin إذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجد ذلك لأن استحباب هذا الوصف مؤين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحديث المعروف ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب وترهيب لا في الاستحباب ثم اعتقاد موجبه وهو مقادر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. أقول ذلك كل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرا, ونستطيع أن نستخلص منه أن الحديث الضعيف له حالتان: الأولى أن يحمل في طواياه ثوابا لعمل ثبت مشروعيته بدليل شرعي فهنا يجوز العمل به, بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب. ومثاله عنده التحليل في السوق بناء على أن حديثه لم يثبت عنده وقد عرفت رأينا فيه. والأخرى أي تضمن عملا لم يثبت بدليل شرعي يظن بعض الناس أنه مشروع فهذا لا يجوز العمل به. نعم. فإذا تضمنت akan tetapi jika hadis-hadis fadail yang da'if itu tadamanat mengandung takdiran, memuat tentang ukuran wa tahdidan dan pembatasan, semacam sholat di waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau ala sifatin tata cara tertentu, lam yajuz dzalika, maka tidak boleh beramal dengan hadis da'if itu. Lianna istihbab, karena menganjurkan tata cara ini yang muayyan tertentu ini, lam yathbut, tidak boleh ditetapkan dengan dalil syar'i. Beda seandainya diriwayatkan, misalnya barang siapa yang masuk ke pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah kana lahu kadza wa kadza, maka untuknya demikian dan demikian. Ini hadis ini menurut Syekhul Islam Taimiyah dhaif. Footnote, ini perkataan Syekh Al-Albani, istiqrar Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis gharib. Gharib dalam perkataan Imam Tirmidzi aktsaruhu bima'na dha'if. Aktsar. Ini kaidah aktsariyah. Mayoritasnya maknanya adalah dha'if. Akan tetapi hadis ini kata Syekh Al-Albani memiliki jalan yang yartaki biha, bisa mengangkatnya sampai derajat hasan. Bagaimana aku sebutkan dalam takliku untuk kalimat thayyib. Dan sebelum beliau, Al-Mundhir juga telah menghasankan sanad hadis ini. Hasan isnadahu, dan sanadnya juga dihasankan kalimat Imam Mundhir. Sebagian dalam sahih tarhib wa tarhib. Kalau Syekhul Islam menilai hadis ini hadis yang dhaif, maka untuknya sejuta alfu alfin pahala. Siapa masuk pasar mengucapkan la ilaha illallah atau syaikal alhamdulillah wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka punya 1000 pahala. Dan dia pesakannya 1000 kejelekan. Itu isi-isinya. Lama ikhtilaf tentang hadis ini, ada yang menta'ifkan semacam sekolah-sekolah macam ini ya. Demikian juga Syekh Ibn Baz yang menta'ifkan hadis ini. Nah, ada juga ulama yang menghasankan semacam Imam Mungbir, dan di antara mu'asirin adalah Al-Albani. Fa'inna zikrullahi fi suqi mustahabun. Karena maka sesungguhnya ini hadisnya dhaif, akan tapi mengingat nama Allah di pasar adalah satu hal yang dianjurkan. Karena hal tersebut adalah berarti termasuk menyebut nama Allah di antara orang-orang yang lalai. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang terkenal, ini hadis ini dijadikan sebagai hujah landasan, nampaknya dianggap sebagai hadis yang sahih. Namun ini didaikkan oleh Syekh Al-Albani. Zakirullah fil ghafilin, orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah orang yang lalai, sebagaimana pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang kering. Wa amma takdir sawab, adapun ukuran pahala yang dilihatkan di dalamnya, fala yaduru, maka itu tidaklah masalah subutuhu adanya, wala adamu subuti atau tidak adanya. Dan tentang hal tersebut terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang sampai kepadanya anilah dari Allah sayun satu berita, fi fadlun, di dalamnya mengandung keutamaan, lalu dia beramal dengannya, raja akan mengharap keutamaan tersebut. maka Allah akan memberikan keutamaan tersebut. Wa ilam yakun dalika kadalika, meskipun ternyata tidak seperti itu. Ini dikomentar oleh Syekh Al-Albani. Asbuhu menisbatkannya pada Tirmidzi adalah wahmun, adalah salah paham atau sabu kolamin atau ya, tertulis padahal maunya tidak tertulis. Dan di sini telah ditakhid di referensi sebelumnya itu susulah dhaifah min sulusi turukin, dari tiga jalur dan semuanya adalah maudhu. Dan sebelum Syekh Al-Albani pun juga ada yang memaudhukan hadis ini, yaitu Ibnu Jauzi memasukkannya dalam maudhu'at, artinya menilainya sebagai maudhu. Dan penilaian maudhu oleh Ibnu Jauzi ini disetujui oleh Syuuti. Maka mengatakan maudhu dalam hadis ini bukan bukan pendapatnya Syekh Al-Albani semata, ada ulama yang mendahulunya. Falhasil, maka kesimpulannya ana hadzal bab, bahasanya dalam masalah ini itu hadis dhaif, maka yurwa diriatkan wa yu'mal bi dan diamalkan dalam tahrib wa tarhib. La fil istihbab, bukan dalam menetapkan hukum anjuran. Namun meyakini mujibihi konsekuensi tahrib wa tarhib, yaitu ukuran pahala dan iqab hukuman, itu ya tawakkaf, tergantung dengan adanya dalil syar'i atau tidak. Namun kalau kalau tahrib wa tarhib itu isi tahrib wa tarhib itu mau jadikan i'tiqad, maka itu nunggu tidak bisa. Karena semata-mata menceritakan itu bukan berarti membenarkan, menunjukkan itu adalah benar. Kalau untuk enggak cuma sudah memotivasi tidak mengapa, kan? Tapi kalau dengan keyakinan maka nanti dulu. Ya tawakkaf harus tergantung dengan dalil syar'i. Maka supaya orang tidak menjadikannya i'tiqad, maka harus disampaikan kalau ini hadis yang baik. Aku katakan, yaitu masih Syekh Al-Albani, ini semua adalah perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Semoga Allah membalas beliau karena kebaikan beliau untuk kaum muslimin dengan balasan yang baik. Wanastatik, dan kita mampu nastaqlid, membuat kesimpulan ringkasan dan keterangan beliau. Bahasanya hadis dhaif itu memiliki dua keadaan. Yang pertama, ayah mil memuat fitwayahu di tengah-tengahnya sawaban pahala untuk satu amal, yang amal tersebut sabatah masuk, yaitu benar-benar masuk dengan dalil syar'i yang sahih yang lain. Maka di dalam hal ini boleh beramal dengan hadis dhaif, dengan artian ya, jiwa itu berharap dengan pahala tersebut. Dan Syekhul Islam memberikan contoh, yaitu ucapan tahlil di pasar. Ini binaan berdasarkan pendapat beliau, bahasanya hadis itu lam yasbut indahu, tidak sah menurut beliau. Waqat arfa, dan engkau telah mengetahui pendapat kami dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, hadis dhaif itu yatadoman, mengandung satu amal yang amal tersebut tidaklah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i yang sahih yang lain. Maka sebagian orang mengira kalau dengan adanya amal ini dalam hadis dhaif ini menyebabkan amal itu masuk, dan di sini maksudnya mustahab. Fadala yajuz al-amalu bi, sebagian orang menganggap kita bisa menetapkan mustahab dengan semata-mata hadis dhaif. Dan mereka katakan inilah yang disebut fadail a'mal. Fadala yajuz, maka yang benar hadis ini tidaklah boleh beramal dengannya. Waqat wafaqahu ala dhalika al-alamatul usuliyu al-muhaqqiqul al-imamu Abu Ishaq As-Satibiyu al-Gharnatiyu fi kitabil azim al-i'tisami. Faqat ta'arada li hadhi al-mas'alati tawdihan wa quwatan bima urifa anhu min bayanin nasi'in wa burhanin sati'in wa ilmin nafi'in fi faslin aqadahu li bayani tariqi za'ifina anis siratil mustaqimi. Wadzakara annaha min al-kasrati bihaitu la yumkinu hasruha mustadillan ala dhalika bil kitab wa sunnati wa annaha la tazalu tazdatu ala al-ayami wa annahu yumkinu ayyajidda ba'dahu istidlalatun ukharu wala siyama inda kasratil jahli wa qilatil ilmi wa bu'din nadirina fihi an darajatil istihadi fala yumkinu idan hasruha. Wala Abul Haris afallahu anhu summa saqa sayfuna hafizahullah rahimahullah an-nishatibi masa bapa anak qalbuhu fi hadzal mabahati anifan ثم علق قائلا في ختام نقله هذا كله من كلام الإمام الشاطبي وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الطرائف أن هذا مشرقي وهذا مغربي جمع بينهما على بعد تاري المنهج العلمي الصحيح وقد وافقه دان من تتقي ابن تيمية على ذلك atas keterangan tadi. Seorang yang alim, pakar usul fikih, seorang peneliti, al-imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Ghurnati Granada. Di kitab Al-Azim, dalam kitabnya sangat agung yaitu Al-Iqtisar. Faqad ta'arada, maka Syatibi telah membahas hadir masalah taudihan, menjelaskan kekuatan dan dengan penuh kekuatan bima ursa minhu, disebabkan karena beliau itu terkenal min bayanin nasi, memberikan penjelasan yang matang, wabuhan syatik dan argumen yang terang, wa ilmu nafik dan ilmu yang bermanfaat. Beliau jelaskan dalam satu pasal atau daw yang beliau buat secara khusus di Iqtisam libayan untuk menjelaskan tarik jalannya orang-orang yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Wadzakar, dan beliau sebutkan annaha, bahasanya jalannya orang-orang menyimpang dari sirat mustaqim itu sangat banyak, layum kita tidak mungkin dihitung. Macam-macam bentuk-bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus itu banyak. Mustadilan beliau berdalil untuk hal itu, untuk mendukung hal itu dengan Quran dan Sunnah. Wa anna hadasnya bentuk-bentuk penyimpangan dari sirat mustaqim la tazalu, terus menerus bertambah alal ayam, seiring hari. Dan mungkin saja ayat jidda akan timbul satu hal yang baru gak jauh setelahnya, istidlalatun ukhra, pendalian-pendalian yang lain yang merupakan menyimpang, pendalian-pendalian yang menyimpang yang lain. Lebih-lebih ketika makin banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu dan jauhnya orang-orang yang nazirin mengkaji Quran wa sunnah tersebut antara derajat istihad dari derajat istihad. Maka idan, maka jika demikian, kesimpulannya tidaklah mungkin menghitung hasulha, membatasi bentuk-bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Berkata Abul Haris, yaitu Syekh Ali Al-Halabi, beliau katakan, kemudian guru kami mendatangkan, membawakan perkataan Syatibi masa pokok anak waktu yang telah lewat aku nukil dalam pembahasan ini di halaman sebelumnya, yang intinya sama yaitu menjelaskan bahasanya maksud fadl amal adalah amalnya sahih, kemudian ada hadis yang dhaif yang menjelaskan keutamaan amal tersebut. Tuma ala kau, kemudian Syekh Al-Albani memberikan taklif komentar fa'ilan satra yang mengatakan di akhir nukilan ini semua adalah perkataan Imam Syatibi, dan perkataan Syatibi ini yang takut bertemu sama mal iltiqa, dengan benar-benar bertemu, artinya sangat-sangat serupa dengan perkataan solusian Ibn Taymiyyah. Wa min at-tara'if, dan satu hal yang menakjubkan, di antara hal yang menakjubkan, bacanya yang ini adalah masyriqi wa dzaka maghribi. Yang ini yaitu Syaikhul Islam itu orang timur, sedangkan Syatibi itu maghribi, maghrib daerah barat, daerah Spanyol Andalus itu maghribi. Jama'a bainahuma, yang menyatukan keduanya ala budidar, padahal jauhnya tempat, adalah metodologi ilmiah yang benar. Kultu, kata Syahari Al-Halabi Hazlullah Ta'ala, wa minal amsila tetap kusiyati ala fitqati a'imati salafi fi hadal amri ma rawahu al-harawi fi zamil kalam anna Abdullah ibni Mubaraki dalla fi ba'di aswarihi fi tarikin wa kana qad balarahu anna manitara fi mafajatin fanada ibadallah a'inuni u'ina hal faja'atu atlubul juz'a angduru isnadahu wa alaqa al-harawi alaihi biqauli falam yastajid ayatu wa bidu'ain lam yara isnadahu arada dhalika syekhuna al-albani fi dha'ifa wa aqfa alaihi biqauli fa hakadha falyakun ittiba'u wallahu wahdahu al-munji min al-ibtida'i. Contoh tatbiqiyah, penerapan yang menunjukkan dikah telitinya para imam salaf dalam masalah ini adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Harawi dalam kitabnya Jamil Kalam. Bahasanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, dalla fi ba'di asfarihi, tersesat dalam salah satu perjalanan beliau, ditarikin di satu jalan, dan fatbalahu, telah sampai kepada Ibnu Mubarak bahasanya barang siapa yang ditarik, terpaksa, maksudnya tersesat, fi mafazatin, di satu gurun pasir, satu padang pasir, lalu dia berteriak, wahai hamba-hamba Allah, bantulah aku, jika dia akan dibantu. Maka kata Ibnu Mubarak, maka mulailah aku atlubul juz'ah, aku mencari kitab yang memuat riwayat tadi. Anggur izin adau, aku lihat, aku mau cek sanadnya. Imbau ingat kalau ada hadis semacam itu. Beliau mau, apakah langsung beliau praktekkan? Tidak. Ketika beliau mau praktekkan, beliau lihat dulu kitabnya, mau dilihat sanad. Wa alaqa, dan memberikan komentar Al-Harawi, memberikan komentar dengan mengatakan, salam yastajis, maka Ibnu Mubarak tidaklah membolehkan dia berdoa dengan satu doa yang dia belum tahu sanadnya. Dan hadis tersebut adalah hadis yang baik. Ibadallah a'inuni u'ina, ini hadis yang baik. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani di Da'ifah. Kemudian ditambahkan dengan cerita Ibnu Mubarak tadi, wa aqfa alaihi, kemudian dia komentari dengan mengatakan, bahat ada maka hendaknya seperti inilah, faliyakun maka hendaklah, al-itiba' yang namanya itiba'. Dan Allah SWT yang menyelamatkan dari itiba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.